Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 9 Oktober tahun 2011 yang bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1432 Hijriah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir kita telah sampai bab yang nomor ke-219, larangan menganggap lambat datangnya rezeki, atau larangan punya perasaan bahwa rezeki itu datangnya terlambat. Yang lalu telah dijelaskan panjang lebar. Dan sekarang kita masuk bab yang baru lagi, yaitu bab nomor 220. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babuz zajri an ihsa'is shadaqah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan menghitung-hitung shadaqah. Ya, menghitung-hitung shadaqah, perhitungan. Di sini dibawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad, juga oleh Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, jaa'a sa'ilun fa amarat lahu Aisyatu bi syai'in falamma kharajatil khadim da'atha fa nadarat ilaihi. Yaitu datang seorang peminta-minta, meminta kepada Ibunda Aisyah. Lalu Ibunda Aisyah memerintahkan pembantunya untuk mengambilkan sesuatu. Kemudian pembantu itu mengambil sesuatu. Sebelum pembantu itu memberikan, oleh Ibunda Aisyah dipanggil dulu pembantu itu, diperiksa yang diambil apa, yang mau diberikan apa. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibunda Aisyah, ma tukhrijina syai'an illa bi'ilmik. Apakah kamu ini tidak mengeluarkan sesuatu melainkan harus sepengetahuanmu? Apakah kamu harus selalu tahu yang dikeluarkan itu apa? Kata Ibunda Aisyah, qalat inni la a'lam. Ya, aku sudah tahu apa tadi yang mau dikeluarkan. Faqala laha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibunda Aisyah, la tuhsi fayuhsillahu alaik. Jangan menghitung-hitung pemberianmu, karena nanti Allah akan membuat perhitungan denganmu. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau beramal jangan hitung-hitungan, pakai kalkulasi. Ya, takut miskin. Yang saya keluarkan ini berapa? Artinya di sini jangan banyak perhitungan kalau beramal, karena ini adalah amal soleh. Justru harta yang kita keluarkan itulah yang benar-benar milik kita. Karena itu Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali ketika menjelaskan fikih dari bab ini, beliau mengatakan, An-nahyu 'anil ihsa'i khasyatal faqr. larangan menghitung-hitung sedekah, larangan menghitung-hitung infak karena takut miskin. Fa inna hadza min waswasatis syaitan alladzi ya'muru bil fahsya'i wa ya'idul faqra. Karena ini adalah termasuk waswas dari setan, bisikan setan yang selalu menyuruh orang berbuat keji dan selalu menakut-nakuti orang dengan kefakiran. Ya. Jadi setan itu ya'idukumul faqra, selalu nakut-nakuti kita, kamu bakal melarat, melarat, melarat, sehingga orang tidak jadi amal sampai akhirnya dia meninggal dunia, hartanya ditinggalkan. Ya. Padahal yang telah dia keluarkan itulah yang benar-benar milik dia. Karena itu kalau seseorang itu misalnya kaya raya, hartanya miliaran, sampai puluhan miliar, yang mana semua itu ditinggalkan untuk ahli warisnya, ini benar-benar orang yang sangat disayangkan, sangat disayangkan. Sehingga masing-masing ahli waris dapat, ini dapat 10 miliar, dapat 10 miliar, kebanyakan. Untuk ahli waris segitu itu kebanyakan. Yang capek itu Anda, yang cari harta itu Anda. Ahli waris diberi, tapi jangan sebanyak itu, eman. Keluarkan untuk diri Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kan orang punya harta puluhan miliar, ada apa enggak? Ada puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan. Dikeluarkan untuk ahli waris, eman. Ahli waris dikasih warisan satu orang 10 miliar itu kakean, kebanyakan. Kalau seandainya hartanya banyak, 1 miliar sudah cukup kan? Cukup apa enggak untuk ahli waris? Nemen kecukupan 1 miliar itu. Lah terus diapakan uang sebanyak-banyaknya? Ah, diapakan ini salurannya banyak. Dicari yang bisa dipercaya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Bikin radio, bikin televisi, bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolahan. Nah ini hartamu, daripada kamu berikan kepada ahli waris. Ya kan? Istri dapat berapa warisan itu? Kalau ada anak, istri dapat thumun, 1/8. Kalau tidak ada anak, istri dapat rubu', 1/4. Sekarang kalau si mayit ini meninggalkan harta 10 miliar, dapat berapa istrinya? Katakanlah punya anak dapat 1/8. Berapa 1/8-nya? 1 miliar 250 juta. Iya kan? Nah, ini janda. Dapat 1 miliar 1/4. 1 miliar 250 juta janda. Setelah masa idahnya habis, kira-kira ada enggak laki-laki yang ngelamar dia? Ada apa enggak? Rebutan, laki-laki rebutan ngelamar dia. Nah, dia nikah dengan suami baru. Yang capek cari harta suami pertama, yang menikmati adalah suami yang kedua. Betul apa enggak? Realita apa enggak ini? Realita. Jadi eman, uang itu kalau banyak, kalau hanya disimpan-simpan, eman. Yang kita keluarkan inilah milik kita ini. Ini milik kita. Masa kita kalah dengan orang-orang kafir yang mereka rajin bersedekah, rajin beramal soleh, orang kafir. Ya. Padahal Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ketika beliau membaca Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Ya, beliau mengatakan Yaqulu ibnu Adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnay aw labista fa ablayt aw tasaddaqta fa amdayt. Manusia membangga-banggakan hartanya, hartaku, hartaku, hartaku, terus hartanya. Lalu dikatakan kepada manusia itu, hartamu hanya ada tiga. Yang pertama yang kamu makan, habis. Dimakan, beli makanan paling mahal sekalipun habis. Ya. Kemudian yang kedua yang dipakai. Yang dipakai akan rusak. Beli rumah, beli mobil, beli baju, semuanya rusak. Yang ketiga yang kamu sedekahkan, dikeluarkan di jalan Allah, maka itulah yang benar-benar milikmu. Inilah yang namanya calira harta, dan kemudian kamu bawa hartamu sampai mati. Bawa sampai mati, masya Allah. Nanti kita sedikit berbicara tentang kedermawanan dan sifat kikir. Kemudian Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu taala membawakan fikihnya lagi, man anfaqa fi sabilillahi bi ghairi hisab razaqahullahu bi ghairi hisab. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tanpa perhitungan, maka Allah akan memberikan rezeki kepada dia tanpa perhitungan. Allah memberi rezeki tanpa perhitungan. Tapi rezeki dari Allah jangan dibayangkan uang saja ya. Rezeki dari Allah jangan dibayangkan uang, materi. Karena biasanya kita kalau ada kata-kata rezeki langsung arahnya kepada uang. Rezeki itu banyak. Rezeki yang paling tinggi itu adalah Allah menjadikan iman kita tambah kuat, tambah mantap. Kita tambah istiqomah di jalan sunnah. Kita tambah merasakan nikmatnya beragama, hidup di bawah naungan Al-Quran. Itu rezeki. Allah menambah ilmu kita yang bermanfaat. Itu rezeki yang mahal, tidak bisa dinilai dengan harta. Ditambah rezekinya oleh Allah tanpa perhitungan. Belum lagi nanti ketika mati, maka orang-orang yang bersedekah itu, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Masing-masing orang berada di bawah naungan sedekahnya. Ya. Jadi nanti hari kiamat itu sedekah menjadi naungan, semacam payung, dipayungi. Sehingga orang-orang itu kepanasan kena matahari, dia tidak panas karena sedekahnya menjadi payung. Sedekah. As-shadaqah. Kemudian yang ketiga di antara fikihnya pula adalah ihsa'un nafaqah yuqallilur rizq biqat'il barakah wa in kana katsiran wa firan. Menghitung-hitung infak menjadikan rezeki itu sedikit dan tidak barokah walaupun tampaknya banyak. Jadi dihitung-hitung terus. Kalau mengeluarkan dikalkulasi terus yang keluar berapa, keluar terus, padahal keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hartanya tidak barokah. Dan orang yang dermawan adalah orang yang paling berbahagia. Orang dermawan dadanya itu lapang. Sebaliknya orang yang kikir itu dadanya sempit, sumpek orang kikir itu. Ketemu orang sedikit sudah punya prasangka. Ada orang mendekat, senyum-senyum, wah ini jangan-jangan mau ngutang ini. Ada orang ngetuk pintu rumahnya, langsung pikirannya, waduh paling-paling ngutang ini. Sumpek terus dia, enggak pernah bahagia hidupnya, dadanya sempit. Karena itu Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, yaitu kiat hidup bahagia, beliau menyebutkan di antara yang menyebabkan orang bahagia itu dermawan, loman, dadanya ini lapang terus. Sebaliknya kikir dadanya sempit terus, sumpek. Kaya pun kalau kikir sumpek. Karena dia tidak menikmati hartanya. Mari kita lihat di sini ada penjelasan tentang kedermawanan, kekikiran, tingkat-tingkatnya dan kisah-kisahnya, hikayat-hikayatnya. Ini ada di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang ditahqiq oleh Fadilatul Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, i'lam anna as-sakha'a wal bukhla darajat. Ketahuilah bahwasanya kedermawanan dan sifat kikir itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi loman itu ada tingkatannya. Demikian pula kikir juga ada tingkatannya. Fa arfa'u darajatis sakha al-ithar wa huwa an tajuda bil mal ma'al hajati ilaih. Tingkat kedermawanan yang paling tinggi itu adalah al-ithar. Namanya al-ithar. Itu tingkat kedermawanan paling tinggi. Maksudnya apa al-ithar itu? Yaitu dia dermawan dengan hartanya walaupun dia membutuhkannya. Dia masih butuh tapi dia dermawan. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Ini tingkat dermawan yang paling tinggi. Nanti ada cerita-ceritanya. Wa asyaddu darajatil bukhli an yabkhalal insanu ala nafsihi ma'al hajah. Sebaliknya, tingkatan sifat kikir yang paling dahsyat, ya, tingkatan sifat kikir yang nomor satu, ya, kikir yang paling top kikirnya sudah. Seperti apa? Orang yang kikir terhadap dirinya sendiri, walaupun dia membutuhkan, dia punya harta, dia butuh, tapi dia kikir kepada dirinya sendiri. Bagaimana pula dengan orang lain? Fakam min bakhilin yumsikul mal wa yamrat fala yatadawa wa yastahi syahwa fayamna'uhu minhal bukhlu. Berapa banyak orang kikir yang dia hanya menahan hartanya padahal dia punya harta itu, sehingga dia sakit, rela tidak berobat karena khawatir untuk mengeluarkan uang. Jadi tidak berobat ini bukan karena ridho dengan takdirnya Allah, bukan. Tidak berobat karena takut mengeluarkan uang. Saya milih sakit saja daripada mengeluarkan uang. Ya. Kemudian juga dia menginginkan sesuatu. Dia lihat makanan ini enak. Ya. Tapi dia tidak beli karena eman mengeluarkan uang. Bukan karena kona'ah, bukan zuhud, bukan apa loh ya. Tapi karena eman mengeluarkan uang. Lebih baik saya lapar saja daripada beli itu. Ini tingkatan kikir yang paling dahsyat. Kikir kepada dirinya padahal dia membutuhkan. Jadi beda antara ini dengan itu seperti langit dengan bumi. Kemudian beliau mengatakan walaisa ba'dal itsari darajatun fis sakha. Setelah tingkatan al-itsar tidak ada lagi tingkatan yang lebih tinggi daripada kedermawanan. Puncaknya adalah al-itsar, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri dalam hal harta. Harta loh ya, jangan salah paham. Ini banyak orang salah paham. Kalau dalam hal pahala ganjaran, tidak ada mementingkan orang lain, rebutan. Kalau ganjaran, contohnya apa? Contohnya adalah shaf awal. Ini contoh paling gampang. Sebagian mungkin paham sudah, biar orang lain saja, saya ngalah. Keliru, bukan di sini itsar itu. Itsar itu dalam hal uang, harta. Kalau masalah shaf awal, ini malah rebutan. Kalau bisa kita sampai diundi, diundi siapa yang dapat shaf awal. Kalau sekarang enggak, kamu aja maju. Subhanallah, ini orang mahrum. Orang ini mahrum tanpa menyadari. Mahrum itu orang yang terhalangi dari kebaikan. Mahrum bukan maghrum loh yang lain. Kalau maghrum itu gila. Ini mahrum pakai ha. Terhalangi dari kebaikan. Ini shaf awal ini kata Rasulullah, kalau kita tahu fadilahnya, kita rebutan. Sampai kadang kita minta untuk diundi siapa yang dapat karena rebutan. Lah sekarang berapa banyak masyarakat yang tidak mau dengan shaf awal, rebutan mundur. Bahkan dijaga shaf awal itu repotnya bukan main. Subhanallah. Ini mahrum terhalangi dari kebaikan. Jadi kalau di sini tidak ada itsar, rebutan. Rebutan ya. Jadi itsar dalam harta, mementingkan orang lain daripada dirinya. Wa qad athnallahu ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil itsar, dan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat itsar ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 8. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khashashah. Kalau kita lihat ya, asbabun nuzulnya ayat ini, sebab turunnya. Al-Qur'an itu turun dengan dua cara. Cara yang pertama adalah sababi. Sababi itu adalah turun dengan dilatar belakang oleh sebab. Ada sebab ini lalu turun ayat. Sehingga dinamakan asbabun nuzul, sebab turunnya, sababi. Yang kedua turun namanya itu ibtidai. Yaitu ayat turun tanpa ada sebab yang melatar belakanginya. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran adalah ibtidai. Nah kalau ini Al-Hasyr ayat 8 dan juga ayat 9, ini adalah sababi, ada asbabun nuzulnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khashashah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar, mereka itu lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin. Padahal orang-orang Ansar itu lebih membutuhkan, tapi mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Subhanallah. Ayat ini disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih Imam Bukhari dan yang lain-lainnya, bahwasanya turun kepada sahabat Abu Thalhah rahimahullahu taala. Saya bacakan ya ceritanya ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, yaitu anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inni asabani ju'. Ada seorang datang menemui Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya lapar, ya Rasulullah, saya lapar, enggak ada makanan. Jadi zaman Nabi dulu mereka miskin, enggak ada makanan, ya Rasulullah. Fa arsala ila ba'dhi nisa'ihi, lalu Rasulullah menyuruh orang ini datang ke rumah sebagian istri-istrinya. Rasulullah ketika meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Datang ke salah satu istri, saya diutus Rasulullah datang ke sini, saya lapar, mohon diberi makan. Sang istri mengatakan, "Walladzi ba'athaka bil haqqi ma 'indi ma'an." Ya. Demi zat yang telah mengutusmu wahai Rasulullah dengan kebenaran, "Ma 'indi illa ma'an." Di rumah tidak ada makanan apa-apa, yang ada hanya air saja. Subhanallah. Istrinya Nabi di rumahnya tidak ada apa-apa, yang ada hanya air saja. Kemudian thumma ursila ila ukhra faqalat mithla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik. Lalu pergi ke istri yang satunya lagi, kata-katanya sama, di rumah tidak ada apa-apa selain air. Istri yang satunya lagi juga mengatakan begitu. Sampai semua istri Nabi Muhammad SAW mengatakan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, di rumah tidak ada apa-apa selain air saja. Karena di rumahnya Nabi tidak ada apa-apa untuk memberi makan orang ini yang kelaparan ini, lalu Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, man yudhifu hadhil laylah rahimahullah. Ya. Siapa yang mau menjamu tamu ini malam ini, semoga Allah merahmatinya. Yang mau menjamu siapa? Lalu ada seorang dari Ansar yang disebutkan namanya adalah Abu Thalhah. Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah menjamu orang ini di rumahku. Lalu diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya Abu Thalhah mengatakan kepada istrinya, hal indaki syai, wahai istriku, di rumah ada makanan apa? Istrinya menjawab, la illa quta subyani, wahai suami, di rumah tidak ada makanan, yang ada hanya makanan untuk anak-anak, untuk kita tidak ada, untuk anak-anak saja. Kemudian sahabat Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fada'ihim yatalahawun bishay'in fa'idha dakhala dhaifuna fa'atfi isirat wa arihi anna na'kul. Ya, kalau gitu biarkan anak-anak itu main-main saja supaya mereka lupa makan. Biarkan anak-anak main, kasih kesibukan supaya lupa makan. Kemudian nanti kalau tamunya datang, lampunya dimatikan saja. Kan ini malam ya, makan malam. Lampunya dimatikan dan nanti kita pura-pura makan. Padahal makanannya diberikan kepada tamu. Pura-pura makan saja. Anak-anak mainan sampai capek ketiduran. Kemudian faqa'adu wa akala dhaif, akhirnya dilakukan seperti itu, tamunya makan sampai kenyang, Abu Thalhah dan keluarganya malam itu kelaparan, tidak ada yang dimakan. Falamma asbaha ghada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keesokan harinya sahabat Abu Thalhah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi Muhammad telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, qad 'ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-laila. Allah takjub terhadap perbuatanmu berdua kepada tamumu tadi malam. Allahu Akbar. Jadi Allah takjub, Allah senang, Allah kagum kepada perbuatanmu berdua tadi malam terhadap tamumu. Inilah namanya wa yu'tiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khosasah. lebih mementingkan orang lain daripada dirinya, walaupun dia sangat membutuhkan. Dan ini ciri khas daripada sahabat Al-Ansar. Sahabat Ansar, namanya saja Ansar, para penolong. Mereka datang menyambut orang-orang muhajirin datang dari Mekah, dibagi hartanya dua, seperti itu. Jadi ini adalah contoh yang luar biasa. Mungkin untuk kita ini berat ya. Untuk kita ini berat. Kalau kita biasanya gini-gini ini, punya bilang tidak punya ya. Kemudian masih ada lagi kisah tentang Al-Ithar, yang kisah ini benar-benar sangat mengharukan kita. Di dalam sebuah peperangan, perang Al-Yarmuk, perang Yarmuk, di sana ada beberapa daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang terluka, dan mereka benar-benar dalam keadaan sakaratul maut, haus. Ketika didatangkan minuman, lihat temannya butuh minum, dilempar ke temannya, terus sampai akhirnya mati semuanya. Ceritanya yaitu ada sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ya, ayahnya adalah Abu Jahal, yang mana Rasulullah menyebut Abu Jahal adalah Fir'aun hadil ummah, Fir'aunnya umat ini. Tapi anaknya adalah seorang sahabat yang mulia, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal dan Suhail bin Amr, kemudian Al-Harith bin Hisham, dan juga sekelompok yang lainnya dari Bani Al-Mughirah. Ketika itu mereka dalam keadaan terluka waktu perang Yarmuk. Mereka sangat haus. Mula-mula air didatangkan kepada Ikrimah, dikasih minum Ikrimah. Ketika Ikrimah ini mau minum, Ikrimah melihat Suhail bin Amr memandangnya. Sama-sama terluka semua ini, luka parah, sakarat semuanya. Lalu Ikrimah sadar, Suhail ternyata juga butuh minum seperti saya. Lalu Ikrimah mengatakan, ibda bihada, biarkan Suhail dulu yang minum, saya nanti tidak apa-apa. Ketika Suhail mau minum, ternyata Al-Harith bin Hisham memandang kepada Suhail, dan Suhail paham bahwa Al-Harith bin Hisham juga kepingin minum. Lalu Suhail mengatakan, ibda bihada, biarkan yang minum orang ini dulu, Al-Harith dulu, jangan saya. Akhirnya mereka saling melempar minuman, biarkan fulan dulu, biarkan fulan dulu, biarkan fulan dulu. Famatu kulluhum qabla an yashrabu. Akhirnya mereka mati semuanya belum minum. Allahu Akbar. Sampai nyawanya, sampai nawanya hilang. Famarra bihim Khalid ibn al-Walid faqala bi nafsi antum. Lalu sahabat Khalid ibn al-Walid lewat dan mengatakan, aku akan menebus kalian semuanya. Aku akan tebus kalian semuanya. Jadi inilah yang namanya Al-Ithar. Allahu Akbar. Alangkah senangnya kalau kita bisa praktekkan yang seperti ini. Dan kita akan merasakan nikmatnya hidup kalau kita bisa yang seperti ini, walaupun berat. Kemudian juga ada kisah pula disebutkan di sini, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberi hadiah Ra'su syah, kepalanya kambing. Diberi hadiah kepala kambing ya, mungkin dimasak. Kalau sekarang ini dimasak apa? Gulai. Ya, gulai atau marak kepala kambing. Itu enak kepala kambing, terutama otaknya. Cuman kolesterolnya tinggi. Kemudian faqala inna akhi ahwaj ilaihi minni. Ketika diterima hadiah itu, dia mengatakan, saudaraku si fulan lebih membutuhkan dari aku. Kirimkan kepada si fulan saja. Lalu dikirimkan kepada si fulan. Kemudian si fulan mengatakan, inna akhi ahwaj minni, saudaraku si fulan di sana lebih membutuhkan dari sana, lebih membutuhkan dari saya. Lalu dikirim kepada saudaranya itu, sampai akhirnya hatta tadawalathu sab'u abyad faraja ilal awal, sampai keliling tujuh rumah, dilempar sampai tujuh rumah, sampai kembali kepada orang yang pertama lagi. Fulan saja, fulan saja, tapi muter kembali kepada yang pertama. Allahu Akbar. Kemudian ada pula kisah ini kedermawanan, yang sampai orang dermawan pun terheran-heran dengan kedermawanan orang yang satu ini, yaitu Abdullah bin Ja'far rahimahullahu taala, suatu ketika beliau pulang, beliau pergi keluar dari rumahnya, pergi menuju tempat kerjanya. Kemudian beliau sempat mampir di sebuah pohon kurma milik satu kaum. Di kebun itu, kebun kurma milik satu kaum, ada ghulamun aswad ya'malu fiha. Ada budak kulit hitam yang kerja di sana. Dia berangkat kerja ya. Berangkat. Ini ada kebun kurma, mampir sebentar di sana. Lihat di sana ada seorang pemuda kulit hitam yang kerja di kebun itu. Kemudian pemuda kulit hitam itu datang dengan membawa makanannya. Makanannya masuk. Tiba-tiba datang kepada pemuda kulit hitam itu, fadakhalal haitu kalbun. Ada anjing yang datang ke kebunnya, masuk. Kemudian anjing itu mendekat kepada pemuda itu, karena anjing tahu kalau ini bawa makanan. Terus diikuti oleh anjing itu pemuda itu. Farama ilaihi qarsan faakalahu, thumma rama ilaihi qarsan faakalahu, thumma rama ilaihi talitan faakalahu, wa Abdullah yandur. Pemuda ini faham, pemuda kulit hitam faham ya, anjing ini minta makan, dia lapar. Lalu pemuda tadi bawa roti tiga, yang satu dilemparkan ke anjing, dimakan oleh anjing itu. Ternyata anjingnya masih minta lagi, maka dilempar roti yang kedua. Ternyata anjingnya minta lagi, dilempar roti yang ketiga, sampai rotinya habis. Kemudian Abdullah bin Ja'far melihat orang ini kok, masya Allah, kok loman sekali. Lalu Abdullah bin Ja'far tanya, ya ghulam, kam kutuka kulla yaum, wahai anak muda, dalam satu hari itu kamu makanmu itu berapa banyak kamu makan? Pemuda itu menjawab, ma ra'aita, semua yang kamu lihat tadi itulah makananku. Jadi yang aku berikan anjing tadi itulah makananku dalam satu hari. Untuk sarapan, makan siang dan makan malam, saya berikan anjing semuanya. Lalu Abdullah bin Ja'far mengatakan, falima atharta bihi hadzal kalb, kenapa kok kamu lebih mementingkan anjing daripada dirimu sendiri? Apa jawabannya? Ma hiya bi ardi kilab, jaa min masafatin ba'idatin ja'i'an, fakarihtu raddahu. Kata pemuda kulit hitam tadi, di sini ini bukan tempatnya anjing. Di sini enggak biasa ada anjing. Berarti anjing ini dari tempat yang jauh. Sementara dia dalam keadaan lapar. Dan aku tidak suka kalau menolak anjing ini, karena dia lapar. Kalau dia harus pergi jauh lagi, dia lapar. Karena itu saya berikan makanan saya semuanya. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Ja'far, fama anta soni, lah terus kamu makan apa hari ini? Apa jawabannya? Atwi yaumi hadha, saya hari ini harus rela berlapar-lapar. Allahu Akbar. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan, ulamu ala sakha wa hadha askha minni. Kata Abdullah bin Ja'far, aku dicaci maki orang karena aku katanya terlalu loman, padahal orang ini lebih loman dari aku. Jadi Abdullah bin Ja'far ini lomannya bukan main. Sampai orang-orang itu mengatakan, ojo loman-loman teman-teman kan iki, kan teman-teman lomanmu. Ternyata pemuda ini lebih loman dari saya, lebih dermawan dari saya. Orang-orang marahi saya, katanya saya kelomanan. Ternyata ini lebih loman dari saya, lebih dermawan dari saya. Lalu apa yang terjadi? Fashtaral ha'ita wa ma fihi minal alat, washtaral hulam wa ataqahu wa wahabahu lahu. Allahu Akbar. Lalu beliau beli kebun itu semuanya. Abdullah bin Ja'far membeli kebun itu semuanya beserta isinya semuanya. Kemudian budak kulit hitam tadi dibeli juga, dimerdekakan budak itu, dan kebun beserta isinya dihadiahkan kepada budak itu. Allahu Akbar. Ini kedermawanan ya. Dan ini bukan dongeng, ini adalah kisah nyata. Tapi ini adalah orang-orang dahulu. Sekarang ada enggak ini? Mungkin ada, tapi kita belum tahu. Mungkin saja ada, kita belum tahu karena kita kurang bepergian. Kita kurang bepergian. Kalau kita bepergian, nanti kita akan ketemu orang-orang model gini. Dan ini termasuk keajaiban dunia. Di antara yang menghibur kita ini adalah adanya keajaiban-keajaiban dunia. Itu hiburan bagi kita. Termasuk ini adalah keajaiban dunia, hiburan. Masih ada orang aneh kayak gini. Mudah-mudahan kita nanti akan ketemu orang-orang seperti ini. Allahumma amin. Dan kalau bisa kita juga jadi orang yang seperti ini. Allahumma amin. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau ceritanya orang kikir, wah ini min hikayatil bukhala, ceritanya orang medit. Ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diriwayatkan bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kanal hajibu rajulan min ajallil arab wa kana bakhilan. Bahwasanya al-hajib adalah seorang Arab yang sangat dihormati, tapi dia kikir. Kikirnya bukan main. Sampai di mana kikirnya? Perhatikan ya. Wa kana la yuqidu naron bilailin karahata an yaraha ra'in fayantafi'u bidau'iha. Ya. Dia ini tidak mau menyalakan lampu kalau malam. Karena takut nanti ada orang yang ikut merasakan cahaya lampunya. Allah. Padahal dia tidak bahaya sedikit pun kan. Dia butuh lampu. Kalau ada, khawatir nanti ada orang ikut merasakan cahaya lampunya, tidak mau. Fa idhahtaja ila iqadiha fa awqada thumma basara bi mustadhi biha atfa'aha. Kalau dia butuh menyalakan, dia nyalakan lampu. Oh, zaman dulu kan lilin ya, atau apa? Cempluk lah, ya dinyalakan. Dia butuh dinyalakan. Lalu ada orang lewat ikut merasakan cahaya lampunya, dimatikan lagi. Allahu Akbar. Ini sudah bakhil yang bukan main. Kenapa ini bakhil yang bukan main? Toh dia tidak rugi sedikit pun kan. Orang ikut menikmati dia tidak rugi. Tapi sangi bakhilnya tidak mau. Jangan sampai orang ikut merasakan dunia saya. Ada lagi yang tidak kalah hebatnya bakhilnya itu, yaitu Marwan, kana Marwan bin Abi Hafsah min abkhalin nas. Bahwasanya Marwan bin Abi Hafsah termasuk manusia yang paling bakhil, paling kikir. Fa kharaja yuridul mahdi, suatu hari dia keluar akan menemui Khalifah Al-Mahdi. Ya, kalau ketemu khalifah nanti pulang kan dapat uang banyak, dapat sangu banyak pulangnya. Fa qalat lahum ra'atuhu mali 'alaika in raja'ta bil jaizah. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, nanti kalau kamu pulang bawa oleh-oleh dari khalifah, saya kamu beri apa? Ya. Hadiah untuk saya apa? Apa katanya? In u'titu mi'ata alfi dirham, a'taituki dirhaman. Kalau aku diberi nanti oleh khalifah itu 100 ribu dirham, berarti nanti kamu aku beri 1 dirham saja. 1 dirham. Jadi kalau diberi 100 ribu dirham, istrinya dikasih 1 dirham. Ternyata apa yang terjadi? Fa'utiya sittina alfa dirham. Ternyata cuma diberi 60 ribu dirham. Nah, perhitungan berarti. Berarti kamu hanya dapat kurang dari 1 dirham. Allahu Akbar. Ini kikirnya bukan main. Jadi kalau 100 ribu dirham, kamu dapat 1 dirham. Ternyata cuma 60 ribu dirham. Berarti kamu dapat arba'ah dawanik. Yaitu 1 dirham dibagi lagi. Subhanallah. Iya. Ada lagi yang tidak kalah kikirnya maksudnya. Yaitu kana ba'dul bukhala musiran katsiral mal. Ada seorang yang kikir tapi dia kaya raya. Cara kaya raya kikir. Wa kana yanduru fi daqa'iqil asya. Semuanya selalu diperhitungkan, dicatat, perhitungkan semuanya. Fashtara syai'an minal hawa'id wa da'a hammalan. Suatu hari dia belanja karena barangnya berat, maka dia manggil orang untuk membawakan. Ya, manggil kuli lah untuk mikul. Lalu dia tanya, "Bikam tahmilu hadhil hawa'id?" Wahai kuli, berapa ongkosnya ngangkut ini? Katanya bihabbah. Yaitu kamu beri aku satu butir. Ya, istilahnya itu uang paling kecil itu apa? Mata uang paling kecil, rupiah itu apa? 1 sen, ya. Saya kasih 1 sen. Apa? Ongkosnya 1 sen, kata kulinya. Kemudian dia mengatakan, abkhis. Ayo, kurang lagi, kurangi 1 sen. Lalu kulinya heran, tidak ada yang lebih sedikit dari 1 sen. 1 sen itu paling sedikit. Dia tidak kalah pintar dengan kulinya. Apa kata dia? Nashtari fil habba jazran fana jelis jami'an fana kulu. Gini aja nanti ya, 1 sen kita belikan makanan, nanti kita bagi 2 makanannya. Subhanallah. Bukan main. Ini sudah afrit bil marrah ini sudah. Dan inilah diantara keajaiban dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sekarang haddul bukhli wassakho, batasan kapan orang dikatakan kikir dan kapan orang dikatakan dermawan. Batasannya itu apa? Fadhahaba qaumun ila anna haddal bukhli man'ul wajib wa anna man adda ma yajibu alihi falisa bibakhil. Sebagian ulama berpendapat, sebagian kaum berpendapat, batasan orang dikatakan kikir itu kalau tidak menunaikan kewajibannya. Kalau dia telah menunaikan kewajibannya, berarti dia tidak kikir. Tapi dijawab di sini, fahadza ghairu kafin. Ini enggak cukup jawabannya. Jadi pokoknya kalau sudah menunaikan kewajiban, selesai. Ini enggak cukup. Kenapa? Lalu dikatakan di sini, misalnya dalam hal nafkah kepada keluarga, ketika ada cekcok suami istri datang kepada qadhi, lalu qadhi memutuskan cekcok masalah nafkah. Qadhi memutuskan bahwa istri ini 1 bulan dikasih kurma sekian kilo, gandum sekian kilo, iya kan? Zaman dulu kan gitu. Dia hanya memberikan itu saja, tidak mau lebih. 1 butir kurma aja lebih tidak mau, karena yang wajib itu. Saya lebih tidak mau. Apa tidak dikatakan kikir ini? Ya tentu ini adalah kikir. Kikir. Kemudian yang benar adalah fashahihu annal bara'ata minal bukhli tahsulu bi fi'lil wajib fi syar'i wal lazim bi tariqil muru'ati ma'ati bil qalbi bil badli. Yang benar, orang supaya terbebas dari sifat kikir, dia menunaikan kewajibannya menurut syariat. Ya, yaitu dia keluarkan zakat. Nafkah kepada keluarga dia keluarkan menurut syariat. Dan juga dia keluarkan menurut kebiasaan masyarakat. Di samping yang wajib juga ada kebutuhan yang lain yang selayaknya. Yang tidak selayaknya ditolak kalau minta seperti itu. Iya kan? Ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu pokok, nah diberikan juga. Ketika dia telah memberikan itu, yang wajib diberikan, zakat keluar, nafkah keluar yang wajib, ditambahin lagi yang kepentingan-kepentingan lainnya, ya, berarti dia sudah keluar dari sifat kikir. Tapi dia masih belum masuk dalam sifat dermawan. Jadi tingkatannya berarti ada 3. Tingkatannya adalah dermawan, kemudian kikir, kemudian tidak kikir, tapi juga tidak dermawan. Karena kalau dermawan itu menurut para ulama definisinya adalah al-jawadu huwallazi yu'ti bila man. Orang yang dermawan itu adalah yang memberi tanpa mengungkit-ungkit. Sudah memberi sudah dilupakan pemberiannya. Enggak diungkit-ungkit lagi. Itu dermawan. Jadi tidak ada merasa berjasa. Istilahnya itu gampangnya ya. Ya mohon maaf. Orang dermawan kalau mengeluarkan sesuatu seperti orang BAB. Apa BAB itu? Buang air besar. Orang kalau buang air besar itu setelah keluar dipikirin enggak? Waduh, tadi keluarnya agak panjang, eman. Wallah eman tadi itu. Coba dipendekkan tadi kan? Ya, tadi kebanyakan keluarnya. Lah orang dermawan kayak gitu, orang dermawan enggak perhitungan, dia keluar-keluar saja enggak dipikir lagi. Yang penting saya sudah mengeluarkan, enggak dipikiri. Ya itu namanya orang dermawan. Jadi keluar enggak dipikiri, sudah selesai. Wakila ada juga yang berpendapat walladzi yafrahu bil i'ta. Ada juga yang mengatakan orang dermawan itu orang yang merasa senang ketika memberi. Allahu Akbar. Jadi memberi itu senang. Sehingga ada seorang penyair mengatakan tarahu idza ji'tahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi alladzi anta sa'ilu. Itu orang dermawan kalau didatangi untuk minta kita kepadanya, dia senang, wajahnya berbinar-binar. Seakan-akan kita yang memintain, seakan-akan kitalah yang memberi dia. karena dia saking senengnya. Jadi padahal kita yang minta, kita dapat dari dia, seakan-akan kita memberi dia, karena dia memberi dalam keadaan senang, wajahnya berbinar-binar, dia senang. Ya, inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan sifat kikir, sifat dermawan. Dan sebentar lagi kita masuk waktu isya, saya kira cukup itu dulu, dan insyaallah besok kita masih melanjutkan ahamiyat tamasuk bis sunnah, urgensi berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunyal akhirah. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq. لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وطهر قلوبنا تطهيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وبطوننا من الحرام والشبهة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة المطاف الصدور اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته